mencari arti hidup ini. Dengarkan apa kata hati. Ku melaju cepat tanpa henti, mengejar cahaya mentari. Jangan ragu siapa yang kau mau, sejak pun setia menemani. Nyatakan sanubari.